Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah. Bab beliau sebutkan talqin al-muhtadhir la ilaha illallah. Talqin ya mentalkini, menuntun, dituntun untuk mengucapkan. Al-muhtadhir man hadarahul wafa, orang yang sedang menjalani kematiannya, yani dalam keadaan nazak atau sakaratul maut, nyawanya sedang diambil, disebut muhtadhir. Dituntun, ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah. An Mu'ad radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Mu'ad berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, dan beliau katakan sahih sanadnya. Al-muhtadhir, disebut muhtadhir dari hadhara. Hadhara itu yang hadir, yang datang, yang dikehendaki orang ini dalam keadaan mau meninggal, hadir kepadanya datang para malaikat, malaikat maut yang memang Allah tugasi untuk mengambil nyawa orang yang memang telah sampai ajalnya. Allah sebutkan dalam ayat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Allah menugaskan para malaikat yang menjaga manusia itu dari arah depannya maupun belakangnya. Semua itu dengan perintah Allah. Allah juga sebutkan, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika manusia itu datang kematiannya, ajalnya, diambil nyawanya oleh para rasul kami, yakni para malaikat kami, utusan kami. Wahum la yufarritun, dan para malaikat itu tidak akan menyia-nyiakan perintah, tidak akan maju sedetik pun, tidak akan mundur sedetik pun. Mereka lakukan persis tepat seperti yang diperintahkan kepada mereka. Maka demikian orang yang meninggal atau mau meninggal dunia, didatangi, turun kepadanya para malaikat untuk mengambil nyawanya. Malaikat yang ditugasi mengambil nyawa satu. Satu malaikat. Penamaannya di dalam Quran Malakul Maut. Malak itu single, mufrad, satu malaikat. Allah sebutkan Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan kepada mereka yang mematikan kalian, ini mengambil nyawa kalian, malaikat kematian. Satu malaikat, malak, karena itu mufrad, bentuk single. Satu malaikat yang dinamakan malakul maut, yang memang ditugasi untuk itu. Dan Allah punya banyak malaikat, diberi tugas masing-masing. Maka termasuk iman, rukun iman, iman kepada malaikat adalah kita mengimani nama-nama malaikat yang Allah sebut atau Rasulnya sebut dalam Quran atau Sunnah, dan mengimani tugas-tugas yang Allah atau Rasul sebutkan tentang mereka. Seperti ini dalam ayat Allah sebutkan malakul maut, malaikat kematian, tugasnya mengambil nyawa orang yang memang telah sampai ajalnya. Dia satu malaikat. Di ayat lain Allah sebutkan mereka banyak. Tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Rusul bentuk jamak, ya bentuk plural. Banyak rasul, banyak utusan, banyak malaikat. Sementara tadi di ayat Allah katakan malakul maut, yang mengambil nyawa satu malaikat. Ini bisa dikompromikan. Jamaknya para ulama sebutkan tetap malaikat yang Allah tugaskan mengurusi kematian, mengambil nyawa yang telah datang ajalnya, satu. Namanya malakul maut, malaikat kematian. Tapi Allah berikan untuknya banyak pembantu, dibantu oleh banyak malaikat. Hanya Allah yang maha tahu jumlahnya, karena Allah sebutkan jamak. Jamak itu banyak. Tawaffathu rusuluna, banyak malaikat. Mereka membantu, membantu malakul maut yang Allah beri tugas. Malakul maut ini pula meluruskan bahwa yang ada penamaannya dalam Quran malakul maut, sehingga yang biasa orang sebut malaikat pengambil nyawa itu Izrail, tidak ada benarnya. Izrail yang mengambil nyawa, kemungkinan besar itu Israiliyat, kisah atau berita dari Bani Israel. Mungkin ada di Taurat atau Injil mereka. Yang semacam itu kita gak bisa ambil, gak bisa kita benarkan, karena agama kita Quran, Sunnah tidak menetapkan itu namanya. Kalau memang itu namanya, akan Allah sebutkan dalam ayat Qul yatawaffakum Izrail misalnya. Tapi yang Allah katakan malakul maut, maka itu yang kita imani, malaikat kematian, itu namanya. Begitu malakul maut, dia yang alaihi salam mengambil nyawa manusia, dibantu oleh malaikat-malaikat lain bersamanya membawa kafan dan kain dan wewangian dari surga. Itu jika yang mati ini mukmin. Jika yang meninggal ini mukmin, dijemput, didatangi oleh para malaikat, membawa kafannya, membawa kain dan wewangian dari surga. Dia nyawanya diambil oleh malaikul maut dan diletakkan di kafan tersebut. Nasallallahu min fadli. Adapun kalau dia kafir, maka dibantu oleh para malaikat, malaikul maut, membawa kafan dari neraka. Kafan dari neraka dan kain dari neraka. Masyaallah alafiyah wassalam. Al-Muhtadir, dia yang dalam keadaan nazak, disebut nazak seperti lafadznya naza'a, itu dalam bahasa Arab artinya mencabut, tarik. Dan orang ini sedang dicabut nyawanya, sedang proses menjalani kematiannya. Itu yang disebut muhtadir. Kenapa disebut muhtadir tadi? Karena dihadiri oleh, didatangi oleh para malaikat. Nah, di situ Rasulullah ajarkan untuk saudara-saudaranya mukminin mentalkini, dibantu, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis lain juga Rasulullah katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkini, yakni tuntun, bantu yang mau mati. Mautakum maknanya yang mau mati, yakni yang sedang menjalani kematiannya, tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mentalkini mereka ini, ulama sebutkan hendaknya dengan rifq, dengan lemah lembut. Artinya jangan ditambah beratnya dia menghadapi kematian, jangan ditambah lagi dengan beban lain yang kamu pikulkan kepadanya. Maka cukup dibisikkan dengan tenang, dengan lemah lembut, dan tidak dibentak-bentak, bukan dengan suara keras, bukan dengan teriak-teriak, bukan pula dengan berulang-ulang memberatkan. Maka ya perlu kesabaran, dibisikkan di telinganya, kamu katakan la ilaha illallah. Dan kamu tunggu mungkin beberapa detik, lagi kamu bisikkan la ilaha illallah. Betul-betul mulutmu kamu letakkan di telinganya, bukan kemudian si mayit di sini misalnya yang mau meninggal ini, kamu berdiri di sampingnya sambil teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dalam keadaan sulit, dia berat menghadapi kematian, sakit kematian itu. Kita enggak tahu seberapa itu beratnya. Yang jelas di bentuk lain saja kita bisa tahu orang kalau sakit sempit dadanya. Orang menghadapi kesakitan itu sumpek, gelisah. Kamu sakit kepala misalnya, atau sallallahu alaihi wasallam sakit gigi misalnya, sakit. Kemudian dengar orang teriak-teriak, anakmu teriak-teriak, mangkel kamu kan. Diam sana, pergi. Karena ganggu kamu, semakin berat kamu. Sudah ini sakit, padahal itu sakit yang gak seberapa dibanding ini, kematian. Kamu sakit kepala aja gak pingin dengar orang teriak-teriak atau ini itu. Atau ada orang gaduh rame entah mukuli apa panteng wow mangkel kamu. Karena enggak tanpa itu saja kamu sudah ada tekanan dalam jiwa. Namanya sakit. Fisik enggak bisa dipisah dengan jiwa, nyawa. Fisiknya sakit ya jiwanya ikut sakit, ikut resah, tertekan. Sebaliknya jiwanya enggak nyaman, juga fisiknya terbawa, enggak nyaman. Ala kulli hal tadi dibisikkan dengan tenang, dengan lemah lembut. Ya, kesalahan sebagian orang saat mentalkini saudaranya yang mau meninggal dunia dengan suara gaduh dan suara keras, teriak-teriak. Dan bukan la ilaha illallah saja yang disebut, ditambahi dengan kalimat-kalimat lain. Iling, iling, nyebut, nyebut, nyebut, apa yang disebut? Dia enggak paham. Posisi dia, nyawanya jalan, ditarik dari jasadnya. Kamu bebani dengan nyebut, nyebut, diulang-ulang sekian kali. Tambah panik dia. Ini dalam keadaan panik yang sangat. Mungkin karena na'udzubillah, dengan cara yang salah seperti itu, dia malah enggan untuk nyebut. Menghadapi ini saja sulit. Atau termasuk kesalahan pula, dikerumuni oleh banyak orang. Entah ada 5-10 orang, entah kerabatnya, entah temannya, entah siapa. Ini mau meninggal, masing-masing pada bicara. Nyebut pak, atau la ilaha illallah, 10 orang pada bicara semua. Semua pada berkata. Ini orang malah gak terbantu, malah menyulitkan. Satu orang cukup. Letakkan mulutnya di telinganya, bisiki. Seperti tadi dengan pelan. La ilaha illallah. Sudah entah 5-10 detik kamu tuntun lagi la ilaha illallah sehingga dia ingat itu kalimat yang harus dia ucapkan. Diharapkan dengan itu yang terakhir terucap olehnya di dunia sebelum nyawanya lepas dari jasadnya. Ya, perlu ilmu membimbing juga mental kini. Perlu cara yang benar, enggak ngawur atau dengan cara yang malah memberatkan mereka. Para ulama juga menjelaskan jika yang muhtadir ini yang sedang meninggal mungkin masih sempat bicara sesuatu karena kondisi sulit tadi, misalnya dia kehausan sehingga dia ngucap air, air misalnya. Jadi kasih minum, biar dia minum. Berarti harus ditalkini lagi, karena itu ucapan dia terakhir nanti, air, air. Dibisiki lagi, la ilaha illallah. Wahakadha. Nah, sehingga sebisa mungkin orang diharapkan begitu dia mengucapkan la ilaha illallah sudah suruh diam. Yang muhtadir ini, yang nazak ini, Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, suruh diam sudah, sehingga itu ucapan dia terakhir di dunia. Jangan bicara apa-apa lagi. Mirip dengan itu, walaupun beda kondisi, doa mau tidur yang Rasul ajarkan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajhtu wajhi ilaik ila akhirih. Rasul katakan liyaj'al akhir ma takallamta bihi, jadikan itu akhir yang kamu ucapkan sebelum kamu tidur. Jadikan itu terakhir ucapanmu sebelum kamu tidur. Sehingga ya, kalau kamu baca itu ya, jadikan betul-betul itu yang terakhir sudah. Jangan bicara lagi setelah itu. Jangan misalnya, mana selimutku? Sudah ngomong bicara itu masih bicara lain. Ini bantalnya ambilkan, tutup itu pintu, matikan lampunya. Lah, jadikan itu yang terakhir terucap olehmu. Nah, itu tidur sudah. Enggak ada lagi kalimat yang keluar dari mulutmu. Nah, ini pun begitu. Karena yang Rasulullah katakan yang terakhir kalimatnya, terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, masuk surga. Nah. Tentunya dari sini beda orang yang berilmu, pernah mendengar ilmu seperti ini dengan yang tidak. Ini saat dia masih sehat seperti kita, dia tahu hendaklah la ilaha illallah itu ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum nyawanya pisah dari jasad. Tahu ilmunya, karena dia faham hadis katakan yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah. Maka dia akan berusaha untuk diam kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga itu ucapan terakhir dia di dunia la ilaha illallah. Beda dengan orang yang mungkin enggak tahu menau. Mungkin faham secara umum la ilaha illallah terucap, diucapkan di akhir hayatnya begini. Tapi masih saja setelah mengucap la ilaha illallah, misalnya tadi air, haus atau apalah yang lain. Karena dia enggak ngerti. Mungkin bagi dia dia anggap ya boleh saja dia butuh air ini, tapi yang ngerti ilmu lah. Dia akan berusaha diam, tutup mulut, tutup lisan, sehingga kalimat terakhir yang terucap olehnya ini la ilaha illallah. Adapun kafir, kalau memang diharapkan kebaikannya, ya dibimbing untuk mengucapkan ini di akhir hayatnya. Kalau memang Allah inginkan kebaikan baginya, ya akan Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin dia na'udzubillah murtad, dulunya muslim, muslimah, kemudian hanya karena ekonomi dia murtad. Ya diingatkan tobat, sudah banyak istighfar, dan saat dia mau mati dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau memang dia ucapkan, ya akan berguna baginya. Makanya Abu Talib, paman Rasul SAW, saat mau mati di didekati oleh Rasulullah dan dinasehati, diminta oleh Rasulullah, "Hei paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu ucapkan, akan aku bela kamu di yaumul qiyamah kelak di hadapan Allah." Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, muslim sudah. Ucapkan, akan aku bela kamu di yaumul qiyamah kelak. Di situ kan Abu Thalib, pemimpin Quraisy, tokoh di Quraisy. Ya, karena dia mau mati, tokoh-tokoh Quraisy yang lain juga hadir di situ. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umayyah ibnu Khalaf dan yang lain-lain. Abu Thalib ngelihat ke mereka. Ini seperti seakan bertanya, atau menurut kalian bagaimana? Seakan-akan berkata begitu. Langsung Abu Jahal nimpali, "Sekarang kamu mau nuruti ponaanmu. Apa kata orang nanti? Abu Thalib, orang besar, pemimpin Quraisy, di akhir hayatnya ternyata nurut sama ponaannya, anak ingusan. Karena dianggap muda, dianggap ini." Qatalahumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kebaikan bagi Abu Thalib, ingin selamat. Maka dia diam. Kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya paman, ucapkan, tolong ucapkan la ilaha illallah." Dia ngucap saja mati dalam keadaan Islamnya. Tapi terakhir dia terus melihat ke mereka-mereka ini, Abu Jahal, Umayyah. Dan mereka terus mengucapkan itu, "Jangan kau turuti Muhammad, jangan kau." Apa kata orang, Abu Thalib di akhir hayatnya ngikut kepada Muhammad SAW. Maka akhir yang dia ucapkan, dia mati di atas agama Abdul Muttalib, di atas kemusyrikan. Di situ ulama sebutkan bahayanya teman, terutama saat-saat genting seperti itu. Justru mencelakakan dirinya. Ya mungkin dia selama hidup dekat dengan orang-orang gak genah, orang-orang fasik, orang-orang fajir, pelaku-pelaku maksiat. Mungkin mereka juga hadir datang di situ, di rumah sakit misalnya, ruang IGD atau apa, pada ke situ semua. Nah, mereka ini bukan orang-orang yang ngerti din, bukan yang paham agama. Mungkin mereka canda, guyon di situ atau ini, entah apa yang dibicarakan. Maka apa yang terakhir diucapkan oleh orang ini nantinya? Tapi kalau temannya orang baik, orang soleh, dibimbing, ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Paman, paman Rasul SAW ada empat yang mendapati risalah. Abu Thalib, Abbas, saudaranya, bin Abdul Muttalib, kemudian juga Hamzah, dan yang keempat Abu Lahab. Keempat-empatnya paman Nabi. Tapi Allah kehendaki hanya dua yang beriman dan taat mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah dan Abbas. Beriman, selamatlah mereka. Adapun Abu Talib dan Abu Lahab, ya, mati di atas agama kaumnya. Bahkan Abu Lahab yang paling dahsyat permusuhannya, sampai turun surat pun melaknat dan mencelanya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, tapi ulama sirah menyebutkan memang kebanyakan Quraisy ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Kebanyakan Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ini tadi ada hubungan famili, ada entah itu paman langsung, kandung, saudara bapak, atau dari sisi lain dari jalur ibu atau sepupunya bapak atau ini. Ada hubungan famili itu, ada hubungan nasab darah ada dengan Rasulullah SAW. Mayoritas mereka menentang. Quraisy, banyak dari mereka bahkan tokoh-tokohnya menentang, melawan dan menolak dakwah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya mereka sebutkan, kalau seandainya mereka semua taat mengikut kepada Rasulullah SAW, musuh-musuh dakwah akan semakin punya alasan atau peluang, oh ini rekayasa dari Muhammad, ini diatur skenario sedemikian rupa, terbukti dia didukung oleh orang-orang dekatnya, keluarganya semua dukung, semua benarkan layaknya yang lain selain Rasulullah SAW. Orang yang pertama dukung orang-orang dekatnya ketika itu selain Rasulullah SAW. Ketika orang menyuarakan sesuatu, apalah yang dia akui tentang dirinya, didukung, dibenarkan oleh keluarganya atau orang-orang dekatnya. Justru menguatkan bahwa risalah ini hak dari Allah. Benar adanya kenabian itu, terbukti orang-orang dekatnya menentang malah. Malah orang-orang dekatnya yang menentang. Orang-orang kerabatnya sendiri masih ada hubungan famili. Mereka malah orang yang paling kuat dalam penentangan dan penolakan terhadap dakwah. Maka ya hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Tadi saya khawatir terucap tadi anak ingusan. Astagfirullah, bukan kita mencela Rasulullah SAW, tapi itu ucapan mereka musyrikin kepada Rasulullah SAW. Dan lebih dari itu mereka katakan majnun, mereka katakan Rasulullah gila, mereka katakan Rasulullah itu dukun, tukang sihir, sobek dan lain sebagainya. Itu bahasa mereka kepada Rasul, bukan bahasa kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.